ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adab karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan kita masih dalam pembahasan sifat-sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati yukabbiru hina yaqum. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati, apabila beliau berdiri menuju salat, nak melakukan salat, yukabbiru hina yaqum, beliau bertakbir saat beliau berdiri. Ini adalah takbiratul ihram. Ini adalah takbiratul ihram. Dan hadis ini menunjukkan tentang syariah disyariatkannya takbiratul ihram. Bahkan dalam hadis kan disebutkan iftahu sholati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci daripada salat adalah bersuci, dan tahrimuha yakni yang mengharamkan segala sesuatu yang halal di luar salat menjadi haram di dalam salat adalah takbir. Sehingga dengan takbir seseorang masuk ke dalam salat, dan ini termasuk rukun daripada rukun-rukun salat. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang bertakbir takbiratul ihram bersamaan dengan mengangkat kedua tangan. Pernah pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir takbiratul ihram mendahului angkat tangan, yakni bertakbir Allahu akbar lalu mengangkat kedua tangan. Dan pernah pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya baru kemudian setelah itu beliau bertakbir. Sehingga di sini ada tiga macam, ada tiga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam takbiratul ihram. Tsumma yukabbiru hina yarka'u, kemudian beliau bertakbir saat beliau rukuk. Tsumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku'. Lalu beliau mengatakan, Hamidah, Hamidah. Yani, maknanya, istajaballah liman hamidah. Allah Azza wa Jal mengabulkan siapa saja, doa siapa saja yang memujinya. Sami'a bermakna ajaba di sini. Sami'a liman. Hamidah bermakna ajaba atau al-ijabah. Demikian dalam tafsir para ulama. Hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Beliau mengatakan sami'a Allahu liman hamidah ketika beliau mengangkat tulang belakang sulb, yakni tulang belakang di punggung kita ini ke bawah, minar ruku', saat beliau mengangkat tulang belakang dari rukuknya. Nah, ini menunjukkan bahwa zikir saat itu tidak dengan takbir, tapi dengan sami'allahu liman hamidah. Suma yakun wa huwa qa'im rabbana walakal hamd. Kemudian beliau mengatakan saat beliau berdiri, rabbana walakal hamdu. Ya, rabbana walakal hamdu. Rabbana wahai Rabb kami, walakal hamdu, dan milikmulah segala pujian. Nah, ini salah satu yang diucapkan Rasulullah SAW. Dan di sana juga ada zikir-zikir yang lain selain itu, semacam rabbana lakal hamdu tanpa huruf waw. Rabbana tukul lakal hamdu, itu pun ada dalam riwayat yang sahih. Dan di sana juga ada zikir yang lain seperti hadis yang akan kita baca berikutnya nanti. Summa yukabbiru hina yahwi sajida. Kemudian beliau bertakbir saat yahwi. Yahwi yani turun. Turun sajida dalam rangka sujud. Dia bertakbir ketika turun untuk sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah. Kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Yani dari sujudnya. Kemudian yukabbir hina yasjud. Lalu beliau bertakbir ketika beliau sujud. Yani sujud yang kedua. Kemudian yukabbir hina yarfa'. Kemudian beliau bertakbir saat mengangkat, yani dari sujud yang kedua. Summa yaf'alu dzalika fi sholati kulliha. Kemudian beliau melakukan itu dalam salat seluruhnya. Yani rakaat kedua, ketiga atau keempat, semua beliau sama. Sama. Wa yukabbiru hina yaqumu min as-sintaini ba'da al-julus. Dan beliau bertakbir ketika bangun dari rakaat kedua setelah duduk, yakni setelah tasyahud yang pertama. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fil din rahimakumullah. Pada hadis ini disebutkan takbir-takbir yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berpindah dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Dan ini disebut oleh para ulama dengan takbirat al-intiqal. Ini disebut oleh para ulama dengan istilah takbirat al-intiqal. Yani takbir-takbir perpindahan. Berpindah dari keadaan kepada keadaan yang lain. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah. Hadis berikutnya. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، على الثناء والمجد. أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah, adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam, idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', qala, beliau mengatakan, yakni membaca, Rabbana Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, Rabb kami, lakal hamdu, milikmu lah segala pujian. Mila samawati wal ard, sepenuh langit-langit dan sepenuh bumi. Mila ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari sesuatu setelah itu. Ahlu sana wal majd, yani engkau pantas mendapat pujian dan sanjungan. Ahaku ma qala al-'abd, wa kulluna laka 'abd, wa kulluna laka 'abd, wa kulluna laka 'abd, dan kami semua bagimu adalah hamba. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Ya Allah, la mani'a lima a'tait, tidak ada yang mampu menghalangi apa yang engkau akan berikan atau engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang mampu memberi pada apa yang engkau halangi. Wala yansa'u dzal jadd minkal jaddu, dan tidak bisa memberi manfaat dzal jadd yang memiliki, yakni al-ghina, jadd al-ghina, ini kecukupan. Ingkal jadu, karena darimulah kecukupan itu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ikhwan fillah rahimakumullah, hadis ini memberikan kepada kita suatu hukum, yaitu bacaan saat i'tidal selepas dari rukuk. Dan ini salah satu dari beberapa bacaan yang diajarkan Rasulullah SAW, beberapa zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Tadi telah kita sebutkan bahwa Nabi pernah pula mengatakan lakal hamd, darabbana lakal hamd, darabbana walakal hamd, atau Allahumma rabbana walakal hamd, dan pernah pula membaca doa ini yang panjang. Dan ini menunjukkan bahwa semuanya adalah sahih. Boleh siapapun membaca apa yang dia maukan dari apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Dan ini yang disebut oleh para ulama rahimahumullah dengan istilah ikhtilafu at-tanawwu'. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah apa? Ikhtilafu at-tanawwu'. Perbedaan keberagaman. Ya, semuanya sahih dari Rasulullah. Bukan ikhtilaf tadad, bukan perbedaan yang saling bertentangan. Tapi ini keberagaman yang semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam bacaan-bacaan yang lain selain bacaan rukuk yang didapati dari Rasulullah. Ada beberapa contoh dalam bacaan sujud, demikian pula dalam doa istiftah. Ada beberapa yang dicontohkan Rasulullah SAW dan semuanya sahih. Dan ini adalah seperti yang tadi karena وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan untuk sujud pada tujuh tulang, di atas tujuh tulang. Alal jabhati, di atas dahi. Wa asyara biyadihi ila anfih, dan beliau mengisyaratkan, menunjuk ke hidungnya. Wal yadaini, dan al yadain, dua tangan. Wa rukbatain, serta dua lutut. Wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung kaki. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita salah satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat, yaitu kaifiyah. Dan bahwa Rasulullah SAW diperintahkan, beliau mengatakan umirtu, aku diperintahkan. Siapa yang memerintahkan Nabi? Tak lain kecuali Allah Azza wa Jal. Allah yang memerintahkan kepada Rasulnya Alaihissalam. Untuk apa perintah itu? An asjuda ala sab'ati a'zam. Untuk sujud pada tujuh tulang, di atas tujuh tulang. Yang pertama adalah al-jabhah, dahi. Ya, dahi, dan beliau SAW menunjuk atau mengisyaratkan kepada hidung. Artinya bahwa al-jabhah wal-anf. Ya, al-jabhah wal-anf. Dahi dan hidung itu dihitung satu. Lang. Karena hidung mengikuti dahi. Satu yang pertama, sehingga seorang yang sujud mesti menempelkan dahinya dan hidungnya ke pantai atau ke tanah kalau dia sholat di atas tanah, ya, bukan dia sujud dengan tertumpu di atas dahinya saja. Nah, ini salah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dahi dan hidung, berarti semuanya harus atau mesti menempel ke pantai atau ke tanah. Dahi disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW yumatkin, yakni menekan, dalam arti bukan hanya ditempelkan, ya, ringan-ringan saja di atas lantai, tak macam itu, tapi betul-betul ditempelkan ke lantai atau ke tanah tersebut. Ya. Kemudian disebutkan al-yadain, ini yang kedua. Al-yadain, dua tangan. Jadi sekarang ada berapa? Dua tangan dan dahi. Ada tiga. Dua tangan yang dimaksud adalah dua telapak tangan. Ya, dua telapak tangan. Al-kaffain. Atau ar-rahatain. Dua telapak tangan. Bukan yang dimaksud termasuk siku-siku dan zira' lengan. Karena sujud macam itu dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam hadis yang pernah kita bahas, ya, wa'an Nabi melarang nyata inbisatul kalb, yakni sujud dengan siku-siku serta lengannya di atas tanah menempel di atas lantai, ini dilarang. Nah, ini disebut inbisatul, sehingga yang dimaksud dua tangan. Sehingga yang dimaksud dua tangan adalah apa? Dua telapak tangan. Ya. Kemudian warukbatai ini dua lutut. Dua lutut. Ya. Dua lutut ma'ruf. Ya. Sehingga di sini ada berapa? Lima. Lima. Wa atraf al-qadamai ini dua kaki, ya, jari-jari kita, jari-jari kita yang ada di kaki tersebut, ya, bertumpu pada yang di pada lantai, ya, atau tanah, sehingga bukan dengan telapak kaki. Telapak kaki, tapi dengan ujung-ujung jari kita menapa atau kita meletakkan di atas lantai atau tanah, ya, sehingga dengan ini ada tujuh anggota tubuh, anggota badan yang kita pakai untuk sujud. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dengan ini maka sujud akan sempurna dan tanpa melakukannya maka sujud tidak sempurna. Dan ini menunjukkan bahwa seluruh anggota badan kita dalam sholat dia pun melakukan gerakan sholat itu. Ya, dan nanti bekas-bekas sujud akan memiliki keutamaan di akhirat kelak. Seandainya seorang muwahhid yang sholat masuk ke dalam api neraka, na'udzubillah minan nar, maka tempat-tempat sujud tersebut tak akan terbakar oleh api. Ya. Anggota badan yang kita pakai untuk sujud tak akan terbakar oleh api. Wassalamualaikum. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jal keselamatan. Wa'an Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhab حتى يستوي قاعدا رواه البخاري. Dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu an annahu bahwa beliau ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yusalli beliau salat. Jika kana fi witrin min salatih, apabila beliau fi witrin pada bilangan ganjil dari salatnya, lam yanhab hatta yastawiya qa'idan. Beliau tidak bangkit diri, berdiri hatta yastawiya qa'idan, sehingga beliau duduk dengan tegak, lurus tegak. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat al-Bukhari. Pada hadis ini Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu menceritakan beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مليان. نعم يا طيب طيب سلام بس يا طيب. وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى بياض إبطيه متفق عليه. وعن ابن بحينة dari ابن بحينة يعني عبد الله ابن بحينة وحينة عبد الله مايا عبد الله ابن بحينة وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أقبل بلا صلاة وسجد dan sujud فرج بين يديه beliau merenggangkan بين يديه antara kedua tangannya hatta yabdua sehingga yabdu bayadhu ibtai putihnya kedua ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, hadith disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadith ini pun menunjukkan kepada kita salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam salat, yaitu ketika seorang itu sujud, ketika seseorang sujud dalam salat, maka hendaknya dia merenggangkan yakni dua tangannya dari tubuhnya, ya, ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merenggangkan tangan kanan, menjauhkan dari tubuhnya, dari badannya. Tangan kiri beliau jauhkan, beliau renggangkan dari tubuhnya, dari badannya. Bahkan disebutkan di sini hatta yabdua bayadhu ibtayhi, sehingga tampak putihnya dua ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwa ketiak bukan termasuk aurat dalam sholat, dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW benar-benar menjauhkan kedua tangan itu dari tubuh beliau. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat sholat Nabi, seandainya seekor anak kambing melewati tangan beliau, maka anak kambing itu pun akan mampu melewati di bawah tangan beliau. Nah, tentu ikhwan fillah rahimakumullah, ini dilakukan ketika mungkin melakukannya, semacam seorang sholat munfaridan, sholat sendirian, seorang dia sholat tak ada di kanan maupun di kiri orang lain, atau dia ya, tak ada di kanan maupun di kiri orang lain. Adapun dalam sholat jamaah yang di samping kiri dan kanan kita orang lain, maka tentu kita tak boleh merenggangkan yang berakibat menyakiti atau mengganggu yang lain yang ada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Ya. Yeah. Disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, وَمَنْ كَانَ مَعَ الْجَمَاعَةِ فَلَا يُفَرِّجْ. Ya. Dan barang siapa yang ada dalam sholat jamaah, فَلَا يُفَرِّجْ, maka dia jangan merenggangkan kedua tangannya. Nah, demikian ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ahibati fillah rahimakumullah, tampaknya kita cukup sampai hadis ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, hadis selanjutnya. Allahu a'lam bissawab. Kalau ada soal. Baik. Ya. Ada dalam mazhab Syafi'i macam itu, dan bahkan ada dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dari hadis Utsman, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Nabi pernah mengusap kepalanya 3 kali dalam wudu. Sehingga dalam mengusap kepala ada 2 macam. Boleh sekali saja seperti hadis yang masyhur, hadis muttafaqun alaih, dan boleh pula dia mengusap 3 kali seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Allahu a'lam. Ya. Karena tak tahu atau tak ingat ya. Tapi masalah macam itu boleh dia bekerja karena ini darurat. Dan pada dasarnya seorang wanita dia boleh bekerja, tapi tentunya dengan kaidah-kaidah syar'i. Dia berusaha untuk menghindari pekerjaan yang haram, dia berusaha untuk bekerja yang tidak bercampur dengan kaum lelaki, istilat. Yani dia berusaha untuk menghindari hal-hal yang dilarang secara syar'i. Adapun wanita bekerja, apalagi kedua orang tuanya sakit, ya tentu ini hal yang diperbolehkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.